Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum, Sederalun Berita Sore, edisi hari ini Minggu 12 Juli 2020 dibacakan Ahyar dan Eka Nataya. Puluhan rumah warga Aceh Barat rusak diterjang banjirop. Polres Pidie tangkap dua terduga pengangkut kayu ilegal. Pansus DPRA temukan banyak proyek otsus tidak sesuai perencanaan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lux Mawe, Radio Amanda 104 FM Takingon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, puluhan unit rumah warga Desa Pasir dan Ujung Kala, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, rusak diterjang gelombang pasang purnama atau banjir rob. Kerusakan terparah terjadi di Dusun 1, Desa Pasir, dengan jumlah rumah rusak parah 18 unit. Dari Aceh Barat, Sakdul Bahari melaporkan. Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat, Masuri mengatakan sejauh ini total ada sekitar 60 unit rumah yang rusak diterjang banjir rob. Kerusakan terparah terjadi pada bagian dapur rumah warga karena langsung mengarah ke bibir pantai. Kerusakan rumah terjadi di Desa Pasir dan Ujung Kala, dua desa yang paling parah terkena dampak banjir rob. Meskipun laporan yang diterima ada sekitar 60 unit rumah rusak, namun BPBD akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan jumlah pasti dan tingkat kerusakan. Masyuri menjelaskan akibat pasang purnama yang menyebabkan banjir rob tersebut, 1.641 jiwa terdampak. Mereka mengungsi baik di tenda yang didirikan maupun ke rumah saudara yang lebih tinggi. Adapun korban yang terdampar banjir tersebut, yakni Desa Pasir berjumlah 120 kepala keluarga atau 512 jiwa, Kampung Belakang 120 kepala keluarga, Desa Suwa Indrapuri 98 kepala keluarga, dan Desa Ujung Kala 98 kepala keluarga. Sederalun, personel Polres Pidie meringkus dua pria diduga pengangkut kayu hasil pembalakan liar di kabupaten setempat. Kedua pria berinisial MHD 48 tahun warga Kecamatan Gelumpang 3 dan NR 49 tahun warga Kecamatan Mutiara Timur. Dari Pidie, M. Nazar melaporkan. Kabiu Reskrim Polres Pidie, Ibda Herman, mengatakan keduanya ditangkap di kawasan hutan Alu Angin, tepatnya di Kampung Amut Masjid, Kecamatan Gelumpang 3 pada Sabtu sore 11 Juli 2020 sekitar pukul 17 WIB. Awalnya unit opsional Satuan Intelkam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan Alu Angin sering terjadi penebangan kayu ilegal. Polisi kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Ternyata benar di lokasi tersebut kedua pelaku sedang mengangkut dan membawa kayu jenis sembarang keras. Keduanya mengangkut sebanyak 1,5 kubik kayu menggunakan mobil traktor. Saat diperiksa, pelaku mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat berwenang. Karena terbukti mengangkut kayu ilegal, kedua pria ini langsung diamankan polisi. Saat ini, kedua pelaku dan barang bukti telah diamankan di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pidie guna dilakukan pengusutan lebih lanjut. Sederalun, tim panitia khusus atau pansus DPRA menemukan realisasi sejumlah proyek yang dibiayai dana otonomi khusus atau otsus tahun 2019 tidak sesuai dengan perencanaan. Sejumlah temuan tersebut diketahui dari hasil peninjauan ke sejumlah lokasi baik di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Anggota Pansus DPRA 2, M. Rizal Fahlevi Kirani, menyebutkan proyek-proyek otsus yang ditinjau meliputi proyek pembangunan rumah sakit, embung, irigasi, jalan, translok, jaringan irigasi, dan sejumlah paket pengadaan. Pansus mendapati sejumlah temuan hampir di semua proyek yang ditinjau tersebut. Temuan itu pun nantinya akan menjadi catatan bagi Pansus untuk dibawa ke paripurna DPRA. Rizal menyebutkan setelah beberapa hari dilakukan peninjauan, banyak temuan yang didapatkan dan akan dirangkum dalam laporan pansus. Di antara temuan proyek OSIS yang didapat, terbanyak adalah proyek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan, sehingga membuat sarana yang dibangun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Seperti diketahui, DPRA membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2019. Tim bekerja selama 30 hari sejak LHP BPK diterima pada 30 Juni 2020 lalu. Tim pansus LHP BPK akan melakukan kunjungan kerja mulai dari daerah pemilihan 1 hingga 10. Pansus didampingi masing-masing anggota DPRA dari dapil tersebut. Sederolon warga Gampung Blang Bitra, Kecamatan Perla, Aceh Timur menggerebek pasangan yang diduga sedang mesum. Pasangan itu pria berinisial AB, 45 tahun, seorang sopir, dan wanita NF, 42 tahun, seorang janda. Keduanya ditangkap di dalam dump truck di kawasan Gampung Blang Bitra, Kecamatan Perla, Sabtu dini hari. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Kasatpol PP dan WHC Timur Teuku Amran mengatakan setelah ditangkap warga, pasangan non-muhrim tersebut diserahkan pada petugas Satpol PP. Menurutnya, AB yang berprofesi sebagai supir tersebut adalah pria beragama Nasrani dan beralamat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sedangkan NF adalah warga Gampung Besar Seberang, Kecamatan Perla Barat, Aceh Timur. Warga awalnya curiga dengan mobil dump truck pengangkutan sawit yang parkir di sebelah tempat tempel ban. Ketika didekati, ternyata terdapat AB dan NF di dalamnya yang sedang mesum. Saat diinterogasi, keduanya mengaku pasangan kekasih. Saat ini, keduanya diamankan Satpol PP dan WIHA Aceh Timur untuk proses hukum sesuai Kanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederolon pria berinisial NM, 55 tahun, warga salah satu desa di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, ditangkap polisi. Pria tua itu merupakan tersangka pemerkosaan dan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun. NM ditangkap di kawasan Desa Si Anjo-Anjo, Kecamatan Gunung Meriah, Sabtu dini hari, 11 Juli 2020. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil Ibtu Nocha Triananto mengatakan pelaku dilaporkan melancarkan aksi bejatnya itu pada awal Juli 2020. NM awalnya membujuk korban yang masih satu kampung dengannya untuk jalan-jalan. Dia pun menjanjikan akan membelikan es krim untuk bocah itu. Selesai membeli es krim, pelaku tidak langsung membawa korban pulang ke rumahnya, tapi membawa korban ke tempat yang sepi di kawasan desa mereka. Di sanalah pelaku melancarkan aksi pencabulan. Pada 4 Juli 2020, korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Akhirnya terungkap perbuatan bejat pelaku NM tersebut. Kemudian, keluarga korban meminta pengakuan dari putrinya itu. Setelah memastikan pelakunya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil meringkus pelaku saat berada di desa Si Anjo-Anjo. Saat ini pelaku telah ditahan untuk proses hukum. Sederolon warga menangkap pasangan selingkuh di kebun sawit milik perusahaan swasta di Aceh Tamiang. Dua sejoli ini masing-masing masih memiliki pasangan yang sah dan nekat menjalin hubungan terlarang hingga berkhalwat. Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna melaporkan. Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WIHA Aceh Tamiang Syahril Lua Lapu mengatakan keduanya diduga khalwat di bawah pohon sawit. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya ditangkap warga. Pasangan tersebut yakni perempuan berinisial J, 39 tahun, warga kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Pria berinisial AM, 48 tahun, asal kampung Alulho, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur, yang kesehariannya bekerja sebagai supir. Mereka diamankan di Dusun Karya, Kampung Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Saat ini keduanya dititipkan di Lapas Kelas 2B Kuala Simpang, guna pengusutan proses hukum syariat lebih lanjut. Sederolon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak kritik dan kecaman dari seluruh dunia atas keputusan Turki mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Erdogan menyebut keputusan Hagia Sophia menjadi masjid itu mewakili keinginan negaranya untuk menggunakan hak kedaulatan. Kompas.com melansir, Erdogan menuai kritik dari sejumlah negara dan lembaga karena mengumumkan Hagia Sophia diubah menjadi masjid mulai pada 24 Juli. Erdogan sejak lama telah berulang kali menyuruhkan agar bangunan yang menakjubkan itu diganti namanya menjadi masjid dan pada 2018 ia membacakan sebuah ayat dari Al-Quran di Hagia Sophia. Sebagai daya tarik bagi wisatawan di seluruh dunia, Hagia Sophia pertama kali dibangun sebagai katedral di Kekaisaran Bizantium Kristen, tetapi diubah menjadi masjid setelah penaklukan Ottoman atas Konstantinopel pada tahun 1453. Pengumuman Erdogan terkait Hagia Sophia menjadi masjid datang setelah pengadilan tinggi membatalkan keputusan Kabinet 1934 di bawah pendiri Turki modern Mustafa Kemal Atatürk untuk melestarikan Hagia Sophia yang diubah dari gereja ke masjid menjadi museum. Erdogan kemudian menandatangani keputusan presiden yang menyerahkan kendali Masjid Hagia Sophia kepada Direktorat Urusan Agama Turki, Diyanet. Sederolon Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya mengenakan masker di depan publik. Keputusan Trump mengenakan masker dikritik saingannya di Pilpres 2019. Kompas.com melansir, Trump menyambangi veteran militer yang terluka di Pusat Kesehatan Militer Nasional Walter Reed pada Sabtu. Dia mengenakan masker setelah berbulan-bulan menolak melakukannya di depan umum. Trump terlihat mengenakan masker saat berjalan dengan stafnya yang juga mengenakan masker di pusat medis di Bethesda, Maryland. Dia tidak membuat pernyataan apapun saat mengenakannya. Ini adalah pertama kalinya Trump terlihat mengenakan masker sejak pandemi mulai mewabah. Pihak Joe Biden, calon presiden Amerika Serikat dalam hal ini, Andrew Bates, menanggapi keputusan Trump untuk mengenakan masker. Dia mengatakan presiden menyia-nyiakan 4 bulan yang membuat orang enggan memakai masker. Masker menjadi perdebatan politik karena beberapa orang Amerika berpendapat bahwa persyaratan tersebut melanggar kebebasan sipil mereka. Tetapi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mendesak semua orang untuk memakai kain penutup wajah ketika keluar di tempat umum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 12 Juli 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.